Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Selasa 23 Mei 2023 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Loksmawe bersama laporan Saiful Bahri. Sudarlun, pihak Kejaksaan Negeri Loksmawe kemarin menetapkan mantan wali kota Loksmawe, Suwaidi Yahya, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tentang adanya penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan pada pengelolaan PT Rumah Sakit Arun Loksmawe. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Suwaidi langsung ditahan di Lembaga Permasyarakatan Loksukun Aceh Utara dengan status sebagai tahanan jaksa. Dalam kasus ini, pihak jaksa telah menetapkan dua tersangka, Kajari Loksmawe, lalu Saifuddin SHMH melalui Kasih Pitsus Saifuddin SHMH menyatakan Suwaidi awalnya tiba di Kejaksaan Negeri Loksmawe kemarin pagi, selanjutnya ia pun dimintai keterangan oleh pihak penyidik. Setelah beberapa jam dimintai keterangan, Suwaidi langsung ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya langsung ditahan di LP Loksukun Aceh Utara dengan status tahanan jaksa. Untuk diketahui, Kejari Loksmawe saat ini tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi tentang adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan pada pengelolaan PT Rumah Sakit Arun Loksmawe 2016 hingga 2022. Di mana dalam kurun waktu tersebut, pengelolaan keuangan PT Rumah Sakit Arun Loksmawe mencapai angka Rp942 miliar. Rupiah. Dalam menindaklanjuti kasus tersebut, pihak kejaksaan pun berkoordinasi dengan ahli keuangan negara sehingga telah menemukan adanya dugaan kerugian negara sekitar Rp43 miliar. Rupiah. Sudarlun, Pemkab Aceh Singkil menyegel tempat karaoke yang terletak di Pulau Saro, Singkil kemarin. Penyegelan oleh personil Satpol PP dipimpin pejabat Bupati Aceh Singkil, Martunis. Martunis mengatakan alasan penyegelan hingga pencabutan izin sementara lokasi hiburan yang dekat dengan pantai tersebut. Alasan pertama, pengelola dinilai melanggar izin. Berikutnya, di lokasi saat razia Satpol PP dan WH Singkil ditemukan minuman keras dan khalwat. Alasan lain, melanggar jam operasional yang telah ditentukan. Sebelumnya, Kasatpol PP dan WH Aceh Singkil Ahmad Yani mengatakan saat melakukan razia menemukan miras jenis tuak di dalam botol kemasan minuman, sehingga sekilas tidak diketahui jika isinya merupakan tua yang memabukkan. Masih dalam razia juga ditemukan perempuan dan laki-laki. Laki-laki berhasil lari, sementara dua orang perempuan berhasil diamankan. Ahmad Yani mengatakan selanjutnya dilakukan pendalaman, tidak ada bukti tua dijual oleh pengelola, tua yang ada di lokasi dibawa oleh pengunjung. Terkait hal ini, Ahmad Yani mengaku melapor kepada PJ Bupati Singkil Martunis, hingga akhirnya diputuskan lokasi karaoke di segel. Sudarlun, dua pemuda asal Nagan Raya ditangkap Polres setempat. Dua warga ini terlibat penipuan saat korban melakukan pengiriman uang di ATM sebuah bank dalam kompleks RSUD setempat. Kasus terjadi pada Sabtu 15 Mei 2023 dan hingga Senin 22 Mei kasus itu masih dalam penyelidikan kepolisian Polres Nagan Raya. Kapolres Nagan Raya AKBP Setiawan Eko Prastia melalui Kasat Reskrim AKP Mahfud mengatakan kedua pelaku yang berhasil ditangkap yaitu FL dan MA yang merupakan warga Gampung Ujung Fatihah, Kuala. Penangkapan dilakukan di lokasi yang berbeda, yakni seorang pelaku diringkus di Gampung Atuk Jawa, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, sedangkan FL ditangkap di Gampung Ujung Fatihah, Kecamatan Kuala. Kasat Reskrim AKP Mahfud menyebutkan penipuan ini dilakukan pelaku pada Sabtu 15 Mei berdasarkan laporan korban Jumiati. Penipuan tersebut terjadi di ATM RSUD Nagan Raya saat korban mau melakukan pengiriman uang terhadap temannya. Dikatakannya karena korban tidak mengerti pengiriman lewat ATM, korban meminta tolong kepada MA dengan maksud mengirimkan uang dan meminta bukti transfer. Setelah itu korban dan MA serta kawannya mencoba melakukan pengiriman di sebuah ATM di RSUD. Namun ATM tersebut tidak bisa mengeluarkan resi pengiriman. Karena di ATM itu gagal mengirimkan uang, korban kembali meminta tolong kepada pelaku untuk pergi ke ATM bank yang sama, yang lain di Simpang Perkuala. Namun pelaku menyarankan kepada korban untuk mengirimkan di ATM bank berbeda. Setelah korban dan pelaku masuk ke ATM bank tersebut, korban terus memasukkan PIN ATM hingga transaksi berhasil dilakukan dan pelaku mengembalikan ATM milik korban. Beberapa waktu kemudian korban bermaksud menarik uang miliknya di ATM, namun setelah beberapa kali dicoba tidak bisa mengeluarkan uang di ATM tersebut. Karena panik, korban pergi ke bank di Kuala untuk menanyakan masalah itu. Ternyata ATM tersebut telah menjadi milik orang lain, yaitu MA, sedangkan kerugian yang dialami oleh korban mencapai jutaan rupiah. Akibat ulah penipuan pelaku tersebut, dikatakannya saat ini kedua pelaku telah diamankan dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna dimintai keterangan lebih lanjut. Sudarlun, sekelompok remaja yang tengah asik nongkrong di Kampung Lamtih, Ulikaring, dini hari kemarin kalang kabut melarikan diri ketika didatangi unit Patku Polresta Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Polisi Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Samapta AKP Sofianto mengatakan keberadaan sekelompok remaja tersebut diketahui setelah mendapat laporan warga setempat, di mana masyarakat melaporkan bahwa terjadi keributan antara muda-mudi di daerah itu. Keributan itu pula sontak mengundang perhatian warga setempat. Mendapat informasi ini, lanjut Sofianto, pihaknya langsung terjun ke lokasi. Tiba di lokasi, kata Sofianto, para remaja tersebut langsung melarikan diri. Dikatakannya para pemuda yang membuat keributan tersebut melarikan diri sementara wanitanya tidak ingin membuat laporan dan hanya ingin pulang ke rumah. Selanjutnya, jelas Sofianto, personil Patko bersama perwakilan warga mengantarkan wanita tersebut untuk pulang. Setelah mengantarkan wanita ini pulang, pihaknya kemudian kembali mendapati laporan adanya sekelompok remaja yang melakukan aksi ugal-ugalan di jalanan dan nongkrong hingga dini hari. Pihaknya kemudian langsung menuju TKP dan mendapati remaja pria tersebut kabur dan meninggalkan 3 remaja putri dan 1 unit sepeda motor. Selanjutnya ketiga remaja putri ini dibawa ke kantor Satpol PP Kota Banda Aceh untuk dijemput oleh keluarganya. Pihaknya menghimbau kepada orang tua untuk selalu mengawasi aktivitas anaknya sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kelas 1 Sultan Iskandar Muda Blang Bintang mengeluarkan himbauan peringatan dini akan potensi bencana hidrometeorologi melanda Aceh dalam 3 hari ke depan. Bencana hidrometeorologi sendiri adalah bencana yang diakibatkan aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Perakirawan BMKG kelas 1 Blang Bintang Putri Rizki Afriza STR Met menyatakan daerah yang berpotensi terjadi hujan lebat disertai kilat dan petir meliputi Aceh Besar, Gayeulues, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Banda Aceh, Sebul Salam, dan Singkil. Sudarlun, polisi menyebut korban penipuan tiket konser Coldplay via jasa titip atau just tip yang dilakukan pasangan suami istri mencapai 60 orang. Jumlah tersebut dari laporan yang diterima Polda Metro Jaya. Hal ini diungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Aulian Syah Lubis, kepada wartawan. Aulian Syah mengatakan selama menjalankan aksinya, kedua pelaku berhasil meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Pihaknya men-tracking yang ada di tabungan mereka dan sebesar 250 juta rupiah. Dikatakannya hal ini hasil penyidikan sementara. Sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap dua pelaku penipuan tiket konser grup band berinisial ABF, grup band Coldplay berinisial ABF 22 tahun dan W 24 tahun. Kombes Aulian Syalubis menyebut jika keduanya ditangkap di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikatakannya mereka berstatus suami istri. Keduanya melakukan penipuan dengan menggunakan akun Twitter @findtruth_id yang dibeli karena memiliki jumlah pengikut atau followers yang sudah banyak. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan korbannya agar mau mengikuti pembelian melalui jasa titip. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Baru-baru ini sebuah video terkait dengan fenomena panic buying air mineral di Malaysia membuat heboh seisi jagat maya. Video yang diunggah akun TikTok @finazeffendi76 dengan caption panic buying tersebut memperlihatkan warga Malaysia sedang berbondong-bondong membeli air mineral dalam jumlah banyak, sehingga persediaan air mineral di sebuah supermarket langsung ludes seketika. Mengutip dari situs The Star, fenomena panic buying ini terjadi karena keringnya bendungan dan kesalahan sistem distribusi air di Penang, Malaysia. Meskipun pasokan air pulih dalam waktu kurang 24 jam, banyak penjual makanan memutuskan untuk tidak buka. Pasalnya mereka tidak dapat menyiapkan bahan makanan tanpa air sehari sebelumnya. Sementara itu, anggota Parlemen Malaysia Chow Kon Yew menghimbau warga Penang untuk menghemat air. Dikatakan bendungan air hitam terisi 39,8%, bendungan Teluk Bahang 46,2%, dan bahkan bendungan Mengkuang yang lebih besar yang biasanya terisi 90% turun menjadi 88,2%. Dalam kasus bendungan air hitam, ia memperkirakan hanya ada cukup air bagi penduduk setempat untuk bertahan 120 hari. Penggunaan air harian per kapita Penang melonjak hingga 300 liter tahun lalu. Tertinggi di negara ini dikatakan tarif harus dinaikkan untuk mengendalikan pemborosan air. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di Batas Kota, demikian informasi pagi edisi Selasa 23 Mei 2023. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi ini bisa Anda akses kembali di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudah, wassalam.